من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia seorang lelaki ataukah dia seorang wanita, dan dia menjadi seorang mukmin, maka kami pasti akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan membalas mereka dengan yang terbaik dari apa yang telah pernah mereka amalkan dalam kehidupan dunia. Maka dalam firman Allah Jalla wa'ala menjelaskan kepada kita sekalian bahwa dengan iman dan amal saleh, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi kebaikan dan kemaslahatan dalam kehidupan dunia dan akhirah. Adapun dalam kehidupan dunia dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan yang dimaksud kehidupan yang baik di sini mencakup rezeki yang halal. Demikian pula ketenangan dalam kehidupan. Demikian pula diarahkannya seorang hamba untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, sehingga ketika dia meninggal maka dia pun akan merasakan nikmat di alam barzakh, na'imul barzakh, na'imul qabr. Adapun keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dalam kehidupan akhirah, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalas mereka dengan balasan yang terbaik dari apa yang telah pernah mereka amalkan dalam kehidupan dunia. Dan tidak ada balasan yang terbaik kecuali meraih ampunan dari Allah, meraih maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meraih jannahnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemuliaan kepada seorang wanita sebagaimana Allah Azza wa Jalla memberi kemuliaan kepada seorang lelaki dengan iman dan Islam, dengan amalan saleh, dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ketundukannya hanya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang membedakan antara lelaki dan wanita kecuali dalam hal taqwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Jalla wa ala adalah yang paling bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat wal khashi'ina wal khashi'at was sabirina was sabirat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dhakirina Allah katsiran wal dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat, lelaki dan wanita, mukmin yang lelaki dan mukminah yang wanita, lelaki yang senantiasa khusyuk dalam beribadah, demikian pula wanita. Wanita, lelaki yang senantiasa jujur, jujur dalam ucapannya, jujur dalam perbuatannya, jujur dalam keimanannya, demikian pula wanita. Lelaki yang senantiasa tunduk kepada Allah, demikian pula wanita. Lelaki yang bersabar, demikian pula wanita. Lelaki yang senantiasa bersedekah, demikian pula wanita. Lelaki yang senantiasa berpuasa, demikian pula wanita. Lelaki yang senantiasa menjaga dan memelihara kemaluannya, demikian pula wanita. Lelaki yang senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, demikian pula wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan kedudukan lelaki dan wanita, siapapun mereka, dari suku manapun mereka, kulit apapun mereka. Yang membedakan hanya takwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, majlis ilmu yang seperti ini sudah sepatutnya untuk kita jadikan sebagai ajang untuk saling nasihat-nasihati, ajang untuk saling wasiat-wasiati dengan kebenaran dan kesabaran. Maka pada kesempatan di sore hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa nasihat yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi manfaat, terkhusus kepada diri saya sendiri dan demikian pula kepada para ummahat, para akhwat sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengarahkan dan membimbing kita kepada al-haq, hingga kita meninggalkan dunia dan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nasihat yang pertama adalah nasihat untuk al-hirs ala talab al-ilm, semangat dalam menuntut ilmu. Syariat dan kewajiban untuk menuntut ilmu bukan hanya diarahkan kepada kaum lelaki, namun juga kepada kaum wanita. Oleh karena itu, hadis yang diriwayatkan dari berbagai jalur, datang dari beberapa sahabat, diantaranya Anas bin Malik dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan perkara wajib bagi setiap muslim. Dan muslim di sini mencakup lelaki, demikian pula wanita. Sebagaimana seorang lelaki diperintahkan dan diwajibkan untuk menuntut ilmu, maka demikian pula wanita diperintahkan dan diwajibkan untuk menuntut ilmu, yaitu mempelajari ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada mereka untuk memahaminya dari berbagai amalan-amalan yang kaitannya dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berilmu tentang tauhid, berilmu tentang aqidah ahli sunnah wal jamaah, berilmu tentang tata cara bersuci, berilmu tentang salat, berilmu tentang hukum-hukum seputar haid dan nifas, tentang puasa dan seterusnya. Sebagaimana diwajibkan untuk kaum lelaki, maka demikian pula diwajibkan untuk kaum wanita pada perkara-perkara yang berkaitan dengan amaliyah mereka, dari apa yang mereka amalkan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk talabul ilm, menuntut ilmu dengan mempelajari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Ahzab, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ayat ini dan mengarahkan kepada istri-istri Rasulullah SAW dan apa yang diperintahkan kepada istri-istri Rasulullah, maka itu pula yang diperintahkan kepada kaum mukminat, siapa saja dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan selain dari istri-istri Rasulullah, lebih berhak untuk mengamalkannya. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikmah. Inna Allaha kana latifan khabira." Dan hendaknya kalian wahai istri-istri Nabi menyebut, mengingat, mempelajari apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan al-hikmah. Kata para ulama, apabila kata al-hikmah di dalam Al-Quranul Karim digandengkan penyebutannya dengan kitabullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang dimaksud al-hikmah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajarilah, sebutlah, ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ayat Allah tabaraka wa ta'ala ini menunjukkan pentingnya menghiasi rumah tangga kita dengan talabul ilm, dengan membacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, hadis salatu wassalam, memahaminya dengan pemahaman yang hak. Oleh karenanya merupakan sebuah keutamaan dan kemuliaan bagi seorang wanita muslimah ketika mereka diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang penuntut ilmu, masing-masing sesuai kesempatan yang Allah berikan, masing-masing sesuai kapasitasnya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, ni'man nisa nisa'ul amsar la yamna'uhunna al-haya'u an yatafaqahna fid din. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sebaik-baik wanita adalah wanita amsar. Rasa malu yang ada pada mereka tidak mencegah mereka untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wanita Ansar, mereka punya rasa malu. Namun rasa malu ini tidak menjadi pencegah seseorang untuk mempelajari agama Allah, bertanya tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yang menunjukkan hal tersebut, menunjukkan bahwa wanita Ansar ini, mereka orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Kadang-kadang dalam perkara-perkara yang menurut sebagian wanita ini kok malu untuk disampaikan. Namun wanita Ansar, karena semangat mereka dalam menuntut ilmu, mereka memberanikan untuk bertanya. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Ummu Sulaim, ibunda dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haq. Fahal 'ala al-mar'ati min ghusl idha hiya ihtamalat? Fahal 'ala al-mar'ati min ghusl idha hiya ihtalamat?" Kata Ummu Sulaim, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu dari kebenaran. Ini pembukaan dari pertanyaan yang akan disampaikan kepada Nabi alaihissalam. Allah tidak malu dari kebenaran. Maksudnya, meskipun sesuatu yang terkadang wanita malu untuk menyampaikan, tapi untuk mengetahui hukum syar'i, maka terpaksa beliau harus menyampaikan. Kata Ummu Sulaim, apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi apabila ia mimpi basah? Apabila bermimpi seperti mimpinya laki-laki? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am idza ra'atil ma." Iya. Apabila dia melihat ada air yang keluar, mani, disebabkan karena mimpi, maka wajib baginya mandi. Ketika Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, di dekatnya ada Ummu Salamah, di antara ummahatul mukminin, istri Nabi alaihi salatu wasalam, sempat menyampaikan kepada Ummu Sulaim, "Fadhahti nisa, engkau telah mempermalukan wanita. Kau menyebutkan hal ini di hadapan Rasulullah alaihi salatu wasalam." Namun Nabi sallallahu alaihi wasalam justru menyalahkan Ummu Salamah dan membenarkan perbuatan Ummu Sulaim yang memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam perkara yang terkadang wanita merasa malu darinya, demi untuk mendapatkan ilmu, demi untuk menuntut ilmu syar'i. Maka ini merupakan keutamaan. Maka para wanita, para akhwat, para ummahat, sempatkan waktu untuk belajar, sempatkan waktu untuk talabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Masing-masing sesuai dengan waktu yang ia miliki. Dan ketika kalian berkumpul, para ummahat, para akhwat berkumpul, hendaknya berkumpulnya mereka hal-hal yang kaitannya dengan talabul ilm, yang bermanfaat, sehingga mereka saling memberi faedah, sehingga mereka saling mengisi ilmu syar'i antara satu dengan yang lain. Oleh karenanya, di zaman Rasulullah SAW dan di zaman setelahnya, kita mengenal tidak sedikit di antara para wanita, mereka adalah wanita-wanita yang faqihat, wanita yang berilmu dari kalangan ahli ilmu. Dan yang paling menonjol di antara mereka adalah Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiqatu bintu Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Hidupnya beliau bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam benar-benar beliau manfaatkan untuk menuntut ilmu. mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam menikahinya di usia 6 tahun, dan Nabi alaihi salatu wasallam bertemu dengannya, berkumpul dengannya di usia 9 tahun. Dan selama itu beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ketika itu Aisyah berusia 18 tahun. Rasulullah alaihi salatu wasallam meninggal. Aisyah berusia 18 tahun. Sekian tahun bersama Nabi alaihi salatu wasallam benar-benar beliau manfaatkan. Sehingga beliau adalah seorang wanita, seorang ummul mukminin yang ilmunya sangat-sangat dibutuhkan oleh umat ini. Banyak dari kalangan para sahabat, para tabi'in, mereka merujuk kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam berbagai permasalahan din. Sampai kata Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, "Lau jumi'a ilmu nisa'il alami bin nisbah ila ilmi Aisyah, lakana ilmu Aisyata afdal." Kalau seandainya dikumpulkan ilmu seluruh para wanita lalu dibandingkan dengan ilmu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, niscaya ilmu Aisyah masih lebih utama, lebih afdal, masih lebih banyak. Ini menunjukkan kesungguhan dalam talab al-ilm. Maka oleh karena itu, para wanita, para ummahat, bersemangatlah dalam menuntut ilmu, mempelajari ilmu alat jika memungkinkan, bahasa Arab, membuat halaqah, dan konsisten mungkin dalam sepekan, jika tidak memungkinkan setiap hari karena kesibukan dalam rumah tangga, sempatkan 3 kali sepekan misalnya yang ditetapkan waktunya. Demikian pula belajar tauhid, belajar aqidah ahli sunnah wal jamaah, dan ilmu-ilmu yang lainnya dari ilmu fiqih dan yang semisalnya. Apabila di sebuah daerah mungkin para ummahat kesulitan untuk mendapatkan seorang yang bisa mengajari mereka, maka pada masa-masa kita sekarang ini, alhamdulillah, banyak sekali kemudahan. Bisa dengan mendengarkan kaset bersama. Mungkin ada silsilah pelajaran bahasa Arab. Dengarkan bersama, putar. Sekian menit, setengah jam atau 1 jam. Lalu kemudian pada pertemuan yang berikutnya, sebelum melanjut ke kaset yang berikutnya, di murojaah misalnya, baik itu pelajaran tauhid atau yang lainnya. Wallahi, apabila hal ini dilakukan secara rutin, akan menghasilkan kebaikan yang besar dan keberkahan yang luar biasa. Kemudian di antara nasihat yang ingin saya sampaikan pada pertemuan ini adalah berhias dengan akhlak yang mulia, baik ketika bersama suami, demikian pula ketika berkumpul bersama dengan para akhwat, para ummahat. Menjaga kesalihan akhlak kemuliaan dalam beradab yang menunjukkan kesalehan seorang wanita. Dalam riwayat Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah." Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salih. Bagaimana seorang wanita dikatakan sebagai wanita salihah? Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang salihah itu, yang pertama, qanitatun. Mereka adalah wanita-wanita yang tunduk kepada Allah. Berserah diri hanya kepada Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang senantiasa memelihara kehormatan dirinya, memelihara kehormatan suaminya ketika suaminya tidak sedang berada di sisinya. Ketika dia berkumpul dengan para akhwat yang lain, para ummahat yang lainnya, maka dia tidak menceritakan tentang suaminya, tentang keburukan suaminya. Suamiku itu begini, suamiku itu begitu. Yang kemudian menjadi bahan perbincangan. Hendaknya seorang wanita menjaga kehormatan suami. Tidak merusak kehormatannya. Tidak merusak kehormatan dirinya. Maka ini ciri-ciri seorang wanita salihah. Dalam riwayat Ibn Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha, dakhalatil jannata min ayyi abwabil jannati sya'at." Apabila seorang wanita menegakkan salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, memelihara kemaluannya, taat kepada suaminya, maka dia akan masuk ke dalam jannah dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Subhanallah, nikmat yang besar. Cukup dengan menjalankan ketaatannya kepada Allah dan taat kepada suaminya selama bukan dalam perkara-perkara yang mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula, masyarul nisa hafizakumullah. Nasihat yang ketiga, pada saat berkumpul, bermuamalah, bergaul dengan sesama wanita muslimat, untuk senantiasa menjaga adab dan akhlak. Menjaga tutur kata, sopan dalam bertutur kata, tidak mengucapkan kecuali hal-hal yang sifatnya bermanfaat. Pada saat terjadi obrolan, pada saat terjadi pertemuan di antara para wanita, ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan. Jika dia tidak mengetahui itu kebaikan, maka hendaknya dia diam Hendaknya dia diam. Tidak mengucapkan sesuatu yang dikhawatirkan akan membawa kemudaratan dan dampak yang buruk dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirat. Tidak sedikit di antara para wanita, apabila mereka bertemu antara satu dengan yang lain, tidak memanfaatkan waktunya. Yang sering kali terjadi adalah ngerumpi, menggunjing orang lain, menggibah orang lain, menceritakan keburukan-keburukan orang lain, keburukan tetangganya diceritakan. Oh ya, kamu tahu gak si fulanah itu begini, begitu, begini, begitu. Maka teman yang diajak bicara gak mau kalah. Oh iya, memang begitu. Tambah lagi yang ketiga. Ibaratnya seperti sebuah makanan dikasih garam, yang satu lagi ngasih garam, yang satu lagi ngasih garam. Akhirnya semakin asin, semakin asin. Menjadi sesuatu yang tidak sedap lagi untuk dinikmati. Maka demikian pula para wanita, ittaqinallah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jaga lisan. Tidak mengucapkan kecuali kebaikan yang mendatangkan kemaslahatan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, suatu ketika Aisyah menyebutkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salah seorang madunya dari istri Nabi alaihi wasallam, Safiyyah binti Huyai. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hasbuka min Safiyyah annaha kadza wa kadza. Wahai Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyyah itu begini dan begini. Dijelaskan oleh perawi hadis bahwa Aisyah mengatakan Safiyyah itu orangnya pendek. Itu saya dikatakan Aisyah radhiyallahu anha. Safiyyah itu orangnya pendek. Hanya kalimat ini yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Mendengarkan ucapan Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Wahai Aisyah, sungguh engkau telah mengucapkan sebuah kalimat yang kalau seandainya kalimat ini ada baunya lalu kemudian dilemparkan ke lautan, maka akan tercemar seluruh lautan itu. Kalau seandainya kalimat ini ada baunya, ada bentuknya, lalu kemudian dilemparkan ke lautan, akan tercemar seluruh lautan itu. Ketika peristiwa banyaknya minyak yang tumpah di Kuwait, peristiwa Teluk, itu minyaknya belum sampai ke sini, belum mencemari danau, danau apa nih? Matano, belum sampai tercemar, lautan Indonesia belum sampai tercemar. Kalimat yang diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau memiliki bau dilemparkan ke lautan akan tercemar seluruh lautan. Padahal Aisyah hanya mengatakan bahwa Safiyyah itu begini dan begini. Ini dia seorang wanita yang pendek. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin keluarganya. Kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak menghalangi Rasulullah alaihi wasallam untuk melakukan ingkarul munkar di tengah-tengah keluarga. Karena ada sebagian suami dengan alasan cinta kepada istri merasa berat untuk menasihati istri merasa berat untuk melakukan ingkarul mungkar ketika istrinya melakukan sebuah kesalahan. Dibiarkan. Istrinya menggibah orang lain. Istrinya menceritakan keburukan orang lain. Bukannya dinasihati. Oh begitu ya. Oh, memang begitu. Terus gimana? Ditambah. Bukannya malah dinasihati. Sifat seorang pemimpin dalam rumah tangga mesti menasihati istrinya. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Aisyah yang mengucapkan kalimat ini. Gimana kalau seorang wanita menceritakan wanita yang lain, menceritakan akhwat yang lain, menceritakan ummahat yang lain. Oh, wanita begini, oh begini, fulana itu seperti ini, fulana seperti itu. Dia berbicara tanpa ada udzur-udzur yang syar'i yang membolehkan dia untuk membicarakan tentang keburukan orang lain. Sangat besar dampaknya. Sangat besar dampaknya. Pengaruhnya terhadap keimanan sangat besar. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Sa'id bin Zaid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min arbar riba al-istitalatu fi 'irdil muslim bighairi haqq. Sesungguhnya di antara perbuatan riba yang paling besar dampaknya, bermuamalah dengan cara riba, dosa besar. Menyebabkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala terhadapnya. Laknatullah. La'anallahu akilal riba. Wa mukilah. Wa syahidai wa katibah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang memakan hasil riba, yang memberikan makan hasil riba kepada yang lain, dua saksi dan penulisnya, semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang terhadap sebuah kejahatan dari kejahatan pelaku riba. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya di antara perbuatan riba yang paling besar akibatnya adalah bersikap lancang dengan merusak kehormatan seorang muslim dengan tanpa hak. Dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Urija bi famarartu biqaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum." Ketika aku melakukan perjalanan mi'raj, maka aku pun melewati satu kaum yang kaum ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mencakar-cakar wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Mereka sendiri mencakar, ya. Kuku mereka itu kuku yang terbuat dari nuhas, dari tembaga. Mereka gunakan untuk mencakar wajah mereka sendiri dan mencakar dada-dada mereka. Ini disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara jenis penghuni neraka yang menyiksa diri mereka sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man haula'i ya Jibril? Siapa mereka ini wahai Jibril?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim." Mereka inilah orang-orang yang memakan daging-daging manusia, menggunjing manusia, menceritakan keburukan manusia dan merusak kehormatan-kehormatan mereka. Ini hukuman Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang suka menceritakan keburukan orang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbah, la taghtabul muslimin ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في بيته. Wahai sekalian orang-orang yang lisannya beriman, akan tetapi iman itu belum masuk ke dalam hatinya. Jangan kalian menggibah kaum muslimin. Jangan kalian mencari-cari aib kaum muslimin. Sebab barang siapa yang mencari aib kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencari-cari aibnya, membongkar aibnya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala membongkar aib seseorang, Allah permalukan dia walaupun dia sembunyi di dalam rumahnya. Allah permalukan dia. Waliyahubillah. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk menjaga dan memelihara kehormatan kita, memelihara kemuliaan kita, memelihara akhlak dan adab kita. Karena semua itu akan berdampak pada saat kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahai para wanita, para akhwat, para ummahat, serius dalam menuntut ilmu, serius dalam belajar, serius dalam beramal. Dan ketika mendengarkan nasihat, maka berusaha untuk menghidupkan di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dari apa yang kami sampaikan dari nasihat di sore hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.